Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Setelah beliau menyebutkan empat pendapat yang ada terkait dengan hukum salat duha, dan beliau cenderung menguatkan pendapat yang keempat bahwasanya satu itu di asbab. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan wa'amatu ahadithil bab biasani diha maqarun. Jadi ini yang di sering kita sebutkan di awal-awal membaca kitab ini. Di antara faidah kita membaca kitab ini, kita dapatkan ya bagaimana Ibnu Qayyim menerangkan tentang ilal, ya hadith-hadith yang ra'if, ilat-ilat hadith yang dijelaskan dalam kitab ini. Kata beliau, kebanyakan ya mayoritas hadith-hadith masalah salat duha itu di sananya ada maqam. Wabadu munqati' wa badu mawdu', sebagian yang munqati', sebagian bahkan mawdu'. La yahillu al-ihtijaju bihi, sehingga tidak halal berihtijaj dengannya. Yang saya sebutkan yang masyhur yang sahih adalah hadis tentang wasiat Rasul kepada Abu Hurairah dan sahabat yang lainnya. Kemudian hadis dalam Sahih Muslim, salat duha itu adalah Suratul Awwabin. Kemudian juga hadis tentang masalah kullu sulama minan nas alis sadaqah, yang kata Rasulullah SAW semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat salat duha, juga dalam Sahih Muslim. Kemudian salatnya umahani, salatnya Rasulullah di rumah umahani, itu yang terkuat yang dijadikan dalam para ulama yang menyatakan salat duha itu seperti salat sunnah lainnya. Adapun mayoritas lain banyak, seperti hadis mandawama ala salatid duha walam yaqta'ha illa an illatin, pada siapa yang terus menerus salat duha dan tidak memutusnya kecuali karena ada penyakit, illa ini penyakit, sakit. Kuntu ana wa huwa fi zauqin min nurin fi bahri min nur. Ini hadis wada'ahu Zakaria bin Duwait al-Kindi. Ini hadis ya dibuat-buat, diletakkan oleh Zakaria bin Duwait al-Kindi an-Humaid. Hadis maudhu, disebut oleh Al-Jawzi dalam Mawdu'at. Wa hadithi A'la bin Ashdaq an Abdullah bin Jarad an Nabiyyi sallam man salamikum salat duha, pada siapa salat diantara kalian salat duha, fal yusalliha muta'ammidan, hendaknya dia salat dengan dalam keadaan niat beribadah. Bainar rajula la yusalliha as-sana min ad-dahr, karena ada seorang yang salat duha setahun ya dari zaman, summa yansaha wa yada'u, kemudian dia lupakan, dia tinggalkan. Fatahinu idaihi kama tahinu naqah ila waladiha idza fa'adathu, maka salat duha pun merintih kepadanya sebagaimana merintihnya ya unta betina ke anaknya ketika kehilangan anak. Ini pun ya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, faya ajaba lil hakim, aduhai sangat mengherankan, kenapa Imam Hakim rahimahullah kaifa yahtaju bihadza wa misali, bagaimana Imam Hakim berdalil hadis misal ini dengan hadis ini misalnya. Fa innahu yarwi hadil hadith fi kitabin afradahu lid duha, karena beliau menguraikan hadis ini dalam kitab yang beliau sendirikan terkait dengan salat duha. Wa hadhihi nuskhatun mawdu'atun Rasulillah sallallahu, ini satu naskh, yakni satu riwayat maksudnya yang mawdu' atas nama Rasulullah sallam, yakni naskh Ya'la ibn Asdaq. Ini hadis mawdu' yang dibuat oleh Ya'la ibn Asdaq. Wa qala ibn Adi rawa Ya'la ibn Asdaq an ammihi Abdullah bin Jarad anil Nabi sallam ahadith kathirah munkar. Ya'la ibn Asdaq tembet dari pamannya Abdullah bin Jarad banyak hadis munkar, hadis munkarah yang banyak. Wa huwa wa ammuhu ghair ma'rufain, dia dan paman itu dua orang yang tidak dikenal. Wa balaghani an Abi Mushir qala qutul li Ali bin Asdaq ma sami'a ammuka min hadits Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang tadi dengar oleh pamanmu dari hadis Rasulullah? Faqala Jami' Sufyan wa Mu'tah Malik wa Syai'an min al-Fawaid. Waqala Abu Hatim bin Hibban laqiya Ya'la bin Jarrad, Ya'la Abdullah bin Jarrad, berjumpa Ya'la dengan pamannya tadi Abdullah bin Jarrad. Falamma kabura, ketika telah tua, ijtama' alaihi man la dina lahu, dia berkumpul bersama orang tidak punya agama. Famadha lahu syubhan bima'ati hadith, maka mereka pun orang-orang yang berkumpul dengan dia yang punya, tidak punya agama, meletakkan untuk dia buat-buat 200 hadis palsu. Fajari hadis biha wa radri. Maka la ya'la pun meriwayatkan hadis-hadis yang palsu tadi dalam keadaan tidak tahu. Bahwa alladhi qalahu ba'du masaihi ashabina, dia yakni ya'la itu seorang yang dikatakan sebagian masyayikh kita, masyayikh ashabina, ayu syai'in sami'tahu min adiyam jarad, apa yang kamu dengar dari Abdul bin Jarrad? Bahwa hadis nuskhah ini, catatan ini. Wajah Mi Sufyan la tahillu riwayat anhu biha. Ya. Ini nuskhah ini yang dicatatan dia dan Jami Sufyan yang tidak boleh diriwayatkan darinya oleh bagaimanapun. Yang tadi belum ada yang sebutkan tadi oleh mukain di atas itu adalah nuskhah maudhu'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku catatan yang isinya adalah hadis maudhu. Wadhalika hadis Umar bin Subhi al-Muqatil bin Hayyan, hadis Aisyah al-Mutaqaddim, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duha sinti asrar rak'ah. Rasulullah salat duha 12 rakaat. Wa hadisun tawilun dzakarul Hakim bi salat duha, wa huwa juga hadisun maudhu. Al-muttaham bihi, yang tertuduh dengan meletakkan hadis ini adalah Umar bin Subhi. Qala Bukhari hadatsani Yahya an Ali bin Jarir qala sami'tu Umar bin Subhi yaqulu ana wada'tu khutbatan bi salam, aku yang buat-buat hadis khutbahnya bi salam. Qala Ma'di, ya Umar bin Subhi itu adalah munkarul hadis. Waqala Ibn Hibban yadul hadis ala thiqat, ya lebih parah lagi, dia membuat-buat hadis mengatasnamakan thiqat seperti Umar bin Subhi. La tahillu li hadis la yahillu katab hadithi, tidak halal menulis hadis-hadis dia, hadisnya Umar bin Subh, illa ala jihati ta'ajub minhu, kejudah dalam rangka mengherankan, heran dengan perbuatan dia. Waqala Dharqutni matruk, waqala Azdi kadzdzab, Umar bin Subhin iya kadzdzab. Wakadzalika hadith Abdul Aziz bin Abban an Tsauri an Hijjaj bin Warafisah an Maqhul an Abi Hurairah marfu'an man hafadha 'ala subhati duha, barang siapa yang merutin menjaga salat duha, ghufirat dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya, wa in kanat bi adadil jarad, walaupun sebanyak ya sejumlah belalang, wa akthar min zabril bahr, dan lebih banyak daripada buih di lautan. Dzakarul Hakim ayatan qala wa Abdul Aziz hadza qala Numair huwa kadzdzab, ia pun pendusta. Wa qala Yahya laysa bi syai' kadzdzabun khabithun yadul hadith. Wa qala Bukhari wa Nasa'i wa Dharqutni matrukul hadith. Wa kadzalika hadith An-Nahas ibn Qahm an Shaddad an Abi Hurairah yarfa'u man hafadha 'ala suf'ati duha ghufirat dhunubuhu wa in kanat akthar min zabril bahr. Wa An-Nahas qala Yahya laysa bi syai' dha'ifun kana yarwi an Ata' an Ibn Abbas asya' munkarah. Wa qala An-Nasa'i dha'if. Wakil Ibn Adi, saya sawi hadis syai'an. Wakil Ibn Hibban, kan yarwil manakir anil masyahir. Wakil Ibn Thiqat, ya dia riwayatkan hadis mungkar dari orang yang masyhur dan milisi orang thiqat. La yajuz ihtijaj bihi, tidak boleh berhujjah dengan dia. Wakil Dharqutni, muttaribul hadis, tarakahu Yahya al-Qattan. Wa ma hadis Humaid bin Sahr, anil makburi, an Abi Hurairah, ba'atha Rasulullah SAW ba'athana hadis, waqad qaddam. Wa hu min hadha, ضعفه النسائي وابن معين وثقه آخرون وأنكر علي بن حديثي dan diingkari sebagian hadis yang diriwayatkan dia, wa huwa mimman yuhtaju bihi idzan farad, maka Humaid itu termasuk seorang perawi yang tidak bisa jadi hujjah kalau bersendirian meriwayatkan hadis. Allah a'lam. Wa ma hadis Muhammad bin Ishaq an Musa an Abdullah bin Musanna an Anas an Amihi Thumamah an Anas bin Yarfa'u man shalla duha, nasab salat duha, banallahu lahu qasran fil jannah min zahab, Allah akan bangun untuk dia istana di surga dari emas. termasuk pamila hadis gharib, termasuk hadis yang gharib. Maka Tirmizi gharibun la na'rifuhu illa min hadzal wajhi. Maka wa hadis Mu'ayyib bin Hammar ibnu Adam la ta'jiz li an arba'i raka'atin bi awal nahar. Jangan kamu lemah untuk melakukan 4 rakaat untukku di awal hari. Akfi ka akhirah, aku akan cukupkan untukku di akhir harinya. Wadari kadisya bidadda wa bidar. Qala fasami itu usal islam dhabih yakulu hadir arba indi. 4 hadis ini menurutku, kata beliau, 2 rakaat yang dimaksud adalah hiya al-fajr wa sunnatiha. Kata Ibnu Taimiyah, walaupun itu sebenarnya sahih, 4 rakaat dimaksud adalah salat subuh dan 2 rakaat sunnah qabla subuh. Ini beberapa hadis yang masya Allah, ketika kita membahas di satu hari nanti masalah salat duha, ingat dilihat kalau ada hadis-hadis yang ya asing, minimal kita melihat merujuk ke kitab ini. Al-Qayyim menyebutkan beberapa hadis yang dhaif yang bersandar maqal dalam kitab Zadul Ma'ad. Sebelum janji kemarin, saya nukil 2 ucapan terkait dengan pembahasan ini. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Syekh bin rahimahullah ta'ala menyebutkan terkait dengan hukum salat duha, dan juga penerbit menyebutkan syarah si Ibn Baz di sini. Saya ringkas. Yang pertama, Syekh bin rahimahullah menyebutkan, kata Allah rahimahullah ta'ala, setelah beliau sebutkan tentunya beberapa hadis yang tadi saya isyaratkan, hadis yang sabit terkait dengan salat duha. Ya, hadis wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah, kemudian hadis Abu Dzar yang Rasul menyatakan 2 rakaat salat duha mencukupi ya kewajiban tiap sendi kita setiap harinya. Kemudian hadis Aisyah, Rasulullah SAW salat duha 4 rakaat, kemudian menambah apa yang Allah kehendaki dalam riwayat Muslim. Kemudian hadis Ummu Hani, ya Rasulullah SAW salat 8 rakaat di rumahnya ketika ke Mekah. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala, di antara beliau sebutkan secara ringkas, wa hadhihi minas salawatil lati yusannu ta'khiruha. Salat duha itu termasuk salat-salat yang disunnahkan diakhirkan. Wa nadhiruha fil faraid, yang semisal dengan itu salat isya. Pada salat isya laha an tuakhir fi akhir waktiha. Ya, salat isya itu boleh diakhirkan di akhir waktu sampai akhir waktu, tentunya illa idza syaqqa nas. Ini beliau ucapkan berdasarkan hadis yang berat lain, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, semua waktu dari pagi sampai menjelang zuhur boleh salat duha, tetapi fi'luha fi akhir waqti afdal, tetapi dilakukan di akhir waktunya terlebih afdal. Kapan itu? Di ucapan yang lain sebut Ibn rahimahullah menyatakan, kata beliau, lakin idza shallaha inda ishtidadid duha, kalau dia lakukannya ketika telah panas telah terik, kata beliau, qabla dhuhri bi sa'atin aw nahwi dhalik, yaitu 1 jam sebelum zuhur terus misalnya. Ya, itu yakunu hadza afdal. Boleh dilakukan sejak terbit matahari satu tombak. Ya. 10 menit atau 15 menit setelah terbit matahari boleh, tetapi yang afdal 1 jam sebelum zuhur. Itu hina tarmadul fisal. Maknanya hina tarmadul fisal kurang lebih kata beliau 1 jam menjelang zuhur. Walaupun boleh dilakukan ya seperempat jam setelah terbit matahari. Yang kedua, terkait dengan pembahasan yang beliau sebutkan, 4 pendapat yang ada, kata sebutnya min rahimahullah ta'ala, ketika merekan hadis Abu Dzar, kata beliau, hadhi yadullu ala annahu yambaghi lil insan an yuwadhiba alaiha ay ala raqatil duha hadaran wa safaran. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seyogianya bagi seseorang untuk merutini menjaga sholat duha, dua rakaat duha, apakah sedang mukim atau sedang safar. Jadi Semutewin menguatkan pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya sholat duha, sholat sunnah, seperti sholat sunnah yang lainnya boleh lakukan. Ya, kapan saja boleh rutini, bahkan beliau mengatakan yang bagi lisan an yuwadhiba alaiha, merutininya. Baik ketika hadar ataupun safar. Ya, semisalnya, Sibin Baz rahimahullahu ta'ala dalam syarahan juga, kata Sibin Baz rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan hadis Umuhani, kata beliau, fakulu hadha yadullu ala syari'ati salat duha. Ini semua menunjukkan tentang disyaratkan salat duha, wa annaha la tuhaddadu bi'adadin ma'lum. Bahasa salat duha itu tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Juga seperti itu dikatakan Ibnu Taimin, tidak ada jumlah batasan tertentu. Boleh 4, 2, 4, 8, 10, 11, 12, bebas. Tidak ada batasan. Kata beliau, wa innama yusalli maka taballahu thintain au akthar. Dia boleh salat sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, boleh dua atau lebih. Kata beliau, kata Ibnu Baz rahimahullah, walakinna sunnata al muhafadhatu 'alaiha safaran wa hadaran kal witri safaran wa hadaran. Tetapi yang sunnah kata beliau, kata Ibnu Baz rahimahullah, merutininya menjaga amalan salat duha baik ketika safar ataupun mukim seperti witir. Sebagaimana witir dijaga baik ketika dalam keadaan safar ataupun hadar. Ini tahqiq dari dua imam Al-Hadal Asr. Ya, Sibin Baz rahimahullah cenderung menguatkan pendapat yang pertama dari kitab Jadul Ma'ad. Wallahu a'lam bishawab.